Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد والحمد لله di malam hari ini dengan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Kitabul Jami' yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi ilmu an-nafi' bagi kita semuanya. Allahumma amin. Terakhir dalam kajian kita, kita sampai pada hadis Abu Darda. Qala rahimahullahu ta'ala wa anna Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda namanya Jundub ibnu Junadah. Qala, nama beliau Jundub ibnu Junadah. Qala rahimahullah, an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'anina la yakununa shufa'a ولا شهداء يوم القيامة أخرجه مسلم. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Darda beliau berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya siapa yang suka melaknat tidak akan menjadi syafi' atau orang yang mendapatkan kesempatan untuk memberikan syafaat di hari kiamat nantinya. Demikian dia tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat, yaumal kiamah. Hadis diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Muslim Ibnu al-Hajjaj. Rahimahullahu ta'ala, dalam sahih beliau, kita masih dalam bab tentunya peringatan dari akhlak yang tercela, akhlak yang jelek. Merupakan dari salah satu akhlak yang tercela, akhlak yang jelek itu adalah orang yang suka melaknat, orang yang suka mencerca, orang yang suka mencela. Karena itu dalam riwayat yang lain disebutkan dan sudah kita lewati sebetulnya, al-mu'min laisa bit-ta'an wala bil-la'an. Seorang mukmin itu dia bukanlah seorang pencaci atau pencerca, dan dia pula bukan seorang yang pelaknat. Sehingga tidak pantas seorang mukmin melaknat. Yang berhak melaknat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada siapa dari hamba-hambanya yang ingin dia laknat? Di antaranya iblis, laknatullah. Iblis yang merupakan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita, terlebih lagi kita sesama kaum mukminin, dilarang saling melaknat satu dengan yang lainnya. Karena itu bukan sifat seorang mukmin. Demikian ancaman, dia tidak menjadi syafi', orang yang dipilih memberikan syafaat, dan tidak pula menjadi saksi di hari kiamat nanti. Ini cukup menjadi peringatan bahwa jeleknya perbuatan ini. Sementara kita mengetahui bersama bahwa di hari kemudian seorang mukmin bisa mendapatkan kehormatan menjadi pemberi syafaat. Di mana nantinya di hari kemudian yang memberikan syafaat itu para nabi dengan izin Allah tentunya. Salihun atau orang-orang yang dikatakan aulia Allah, muwahhidun, orang-orang yang dikatakan ahlu tauhid. Demikian anak yang wafat dalam keadaan usianya masih kecil ataupun bahkan masih jabang bayi. Dengan kata lain, kaum mukminin masuk dari orang yang mendapatkan keistimewaan memberikan syafaat. Tetapi bagi siapa yang mencela, mencerca, melaknat, dia tidak akan mendapatkan hak tersebut. Karena itu dikatakan di sini, la'anin, innal la'anin la yakununa syuhada wala syufa'a, atau la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Wallahu a'lam bisawab. Perbuatan melaknat didapati pada orang-orang kafir, didapati pada orang-orang musyrikin. Karena itu tidak pantas orang mukmin mengikuti sifat mereka. Bahkan mukmin itu menjaga lisannya dari melaknat. Menjaga lisannya dari melaknat. Dalam sebuah riwayat dikatakan, la'nul mu'min ka qatlihi. Melaknat seorang mukmin seperti membunuhnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Maka kalau dia tidak menjaga lisannya, berapa banyak yang dia bunuh dengan apa yang difahami dari hadis, melaknatnya ka qatlihi, seperti membunuhnya. Allahul musta'an. Tetapi mukmin lisannya lurus. Lisannya mulia. Apa yang dia bicarakan, apa yang dia sampaikan bernilai kebaikan. Bernilai kebaikan, karena itulah kita sering mendengarkan ayat wa qulul linnasi husnan, dan berkatalah, berbicaralah dengan manusia husnan, dengan perkataan yang baik. Seupaya mungkin kita berbicara, berkomunikasi, berbicara, berbincang dengan manusia dengan perkataan yang baik. Karena kita diperintahkan wa qulul linnasi husnan. Kalau kita tidak mampu untuk berkata husnan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira au liyasmut. Siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau dia tidak mampu, liyasmut, dia diam. Jadi seupaya mungkin dia berkata dengan perkataan yang baik. Kalau dia tidak mampu, dia diam. Diamnya itu lebih baik daripada dia berbicara. Karena kalau dia berbicara, pembicaranya jelek, bahkan wal'iyadzubillah, membawa kepada cercaan, celaan, laknat, yang tentunya ini merupakan kejelekan, bahkan menyeret dia kepada dosa. Wallahul musta'an. Mencoreng kehormatannya. Karena orang kalau sudah dikenal dengan perkataannya jelek, tercoreng kehormatannya. Manusia pun menjauhinya. Manusia pun menjauhinya. Allahul Musta'an. Demikian, dia juga tidak mendapatkan keistimewaan menjadi saksi. Sementara nantinya, dia akan diposisikan sebagai saksi di hari kemudian, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Dalam suratul Baqarah ayat 143. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, umat yang lurus. Agar kalian nantinya menjadi saksi di hadapan manusia. Kalau seorang suka melaknat, dia tidak mendapatkan hak ini. Wallahu a'lam bisawab. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kalau dia pelaknat, dikenal sebagai pelaknat, pencaci, pencerca, bahkan di dunia dia tidak menjadi saksi. Di dunia dia tidak menjadi saksi. Karena itu jauhilah sifat melaknat. Jauhi sifat melaknat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Seorang kalau terbiasa melaknat, dia juga akan terseret kepada kebiasaan yang lain, yang jelek. Akhirnya terbawa, terseret kepada omongan fahish, omongan yang nista. Juga terseret kepada omongan yang kotor. Nas'alullah salamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari sifat pelaknat. Tidak sedikit pula kerusakan diakibatkan karena melaknat. Jadilah kita orang-orang yang menjaga lisan kita, sebagaimana tadi telah dikatakan, kalau berkata-berkatalah yang baik, kalaupun tidak mampu kita berkata yang baik, kita diam. Sungguh kerusakan dari sifat mencaci, mencela, melaknat ini menjadikan perpecahan di tengah-tengah umat, menyeret kepada yang lainnya dalam perpecahan dan perselisihan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sampai pada akhirnya waliyadu billah, pertumpahan darah. Karena itu ketika datang larangan dari Allah, datang larangan dari Rasulullah dengan larangan yang tegas dan keras, kemudian kita melanggarnya dan kita menganggapnya hal yang sepele, maka kita akan mendapatkan akibat yang jelek. Akibat yang jelek. Wallahu a'lam bissawab. Demikian pula kita tidak boleh menjadikan kebiasaan kita bersenda gurau atau bergurau dengan melaknat. Karena di tengah-tengah manusia ada kebiasaan bergurau dengan melaknat. Bahkan dianggap bahasa itu sekarang adalah bahasa gaul. Bukan, itu bukan bahasa gaul, bahkan bahasa yang membinasakan. Bahkan bahasa gaul itu adalah bahasa yang diinginkan kita bisa bergaul, berkomunikasi dengan baik dengan manusia. Bukan bahasa gaul itu saling menghina, saling mencela, saling menjatuhkan, saling mencaci, saling melaknat. Sehingga perlu ditempatkan kita juga disuruh untuk bergaul dengan manusia, tetapi dengan pergaulan yang utama dan mulia. Wallahu a'lam bisawab. Khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik, utama. Kita bergaul dengan manusia, tetapi dengan akhlak yang baik. Dengan perkataan, dengan amalan, dengan perkataan, dan juga dengan amalan. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata beliau rahimahullah, dan Imam Muslim pernah kita terangkan, beliau adalah dari apa, murid Imam siapa? Bukhari. Muslim Ibnu Hajjaj An-Naisabur rahimahullahu ta'ala, murid Imam Bukhari, bahkan murid yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah bisa mendampingi gurunya dalam memberikan karya dari sebaik-baik karya anak manusia setelah gurunya, yaitu Sahih Muslim. Sahih Muslim. Tetapi karena keberadaan beliau sebagai murid, tentunya tidak lebih dari guru. Al-Imam Bukhari sahihnya posisinya di atas Sahih Muslim. Sahih Muslim di bawah Sahih Bukhari. Bahkan disebut oleh para ulama, laulal Bukhari, kalau bukan Bukhari, yakni Allah mendatangkan Bukhari, lamma ja'a Muslim. Kalau bukan Bukhari, maka tidak datang Al-Imam Muslim. Karena itu ketika Al-Imam Bukhari, atau ketika Imam Muslim menemui Imam Bukhari di negerinya Imam Muslim, Al-Imam Muslim benar-benar menyambut dan membanggakan gurunya ini, yaitu Al-Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sahih Muslim berada di bawah Sahih Bukhari. Pertama, dari syarat Sahih Muslim itu di sisi muhaddithin derajatnya di bawah syaratnya Sahih Bukhari. Di bawah syaratnya Sahih Bukhari. Syaratnya Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kalau Imam Bukhari mengatakan dari syarat Sahih beliau, hadis itu masuk ke dalam Sahih beliau, perawi itu bertemu dan tentunya sezaman, karena sezaman pastinya bertemu. Kalau Imam Muslim mengatakan cukup sezaman atau cukup satu zaman, satu masa, dan memungkinkan pertemuan, memungkinkan pertemuan. Selama perawi bukan mudallis, orang yang melakukan tadlis, pengkaburan. Tadlis itu pengkaburan. Namun demikian, dengan pernyataan ini, para ulama mengatakan Sahih Bukhari arfa, lebih di atas daripada Sahih Muslim dari sisi syarat tersebut. Dan ini adalah wajar. Imam Bukhari sendiri gurunya Imam Muslim, dan Imam Muslim mengakui dan membanggakan gurunya tersebut, yaitu Imam Bukhari. Wallahu a'lam bisawab. Muslim Ibnu al-Hajjaj An-Naisaburi al-Qusairi rahimahullahu ta'ala, sahibus sahih. Naisabur sekarang berada di Iran. Naisabur sekarang ada di Iran. Atau negeri yang berada di negara Iran sekarang. Bukan Imam Muslim Syiah, bukan. Bahkan beliau adalah Sunni. Tetapi ketika terjadinya perubahan akidah dan keyakinan atau prinsip orang-orang atau sebagian besar orang-orang Iran menjadi orang-orang Syiah, yang Naisabur masuk dalam wilayah negara tersebut, maka wilayah ini pun ya tentunya dikuasai dengan orang-orang Syiah. Dulu tidak seperti itu. Dulu bahkan di negeri Persia, setelah mereka menerima Islam, bahkan didapati para ulama, para ahli ilmu banyak dari negeri tersebut. Banyak dari negeri tersebut. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, kakek buyutnya adalah orang Persia. kakek buyutnya adalah orang Persia. Kemudian keturunannya masuk Islam, yaitu Al-Mughirah. Kakek buyutnya Al-Imam Bukhari namanya Al-Bardisbah. Anaknya namanya Al-Mughirah. Mughirah ini masuk Islam dan tinggal di Bukhara. Bukhara dulunya negeri bagian Rusia, sekarang berdiri sebagai negeri sendiri yang kita kenal dengan negeri Azerbaijan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi di negeri Persia dulu banyak alim ulama yang bukan Syiah. Syiah itu baru nampak di akhir-akhir abad, sehingga negeri itu pun dipenuhi dengan orang-orang Syiah. Terlebih lagi ketika Khomeini melakukan revolusi dan pemberontakan. Kalaupun sebelumnya pemimpin Iran Syiah, yaitu Reza Al-Fahlevi, Syiah. Tetapi dirongrong oleh Khomeini. Khomeini ini adalah kaki tangan Amerika, anggota CIA, dan ditatar ataupun dididik menjadi ulama orang Syiah, jadi karbitan istilahnya. Khomeini sendiri bukan orang Persia. Khomeini sendiri aslinya orang India. Khomeini sendiri aslinya orang India. Tapi dia mengaku orang Persia dan mengaku masih ada keturunan Ahlul Baitnya. Lantas diberikan kuasa politik oleh Prancis. Di sanalah dia kemudian menjadi mullah menurut mereka. Jadi mullahnya di Prancis. Kemudian datang ke Iran yang waktu itu dipimpin oleh siapa? Reza Pahlavi, presidennya Iran, rajanya Iran. Syiah, sama-sama Syiah. Cuma ini membawa agama, walaupun Reza Pahlavi juga membawa agama, agama Syiah. Barulah terjadi pemberontakan dengan perlindungan Prancis dan Inggris dan Amerika. Masuk Khomeini ke Iran. Kaum atau manusia di sana, ya tentunya ada di antaranya adalah kaum muslimin. Seperti orang-orang Ahwazi. Ahwazi ini kaum muslimin orang Arab yang berada di negeri tetangga negeri Iran. Menyambut Khomeini. Tapi ternyata ditipu. Setelah Khomeini menduduki tahta, orang-orang Ahwazi di bumi hanguskan. mulailah Iran semuanya diambil oleh Khomeini. Khomeini keyakinannya Rafidho Itna Asyar. Yaitu orang yang mengatakan 12 imam yang menjadi utusan Allah di muka bumi ini. Nah, 12 imam ini melebihi derajatnya para nabi. 12 imam ini bisa mengatur alam semesta. Khomeini bisa berbicara langsung dengan Allah. Sehingga Khomeini meriwayatkan langsung dari Allah. Ini semua cerita-cerita sebetulnya dongeng dibuat-buat oleh mereka. Karena tidak ada faktanya, tidak ada dalilnya. Kita inginkan dari cerita ini, anak-anakku sekalian dan saudaraku sekalian, akhirnya kita kenal Iran negara apa? Negara apa? Syiah. Negara Syiah. Ya, walaupun tentunya bukan karena Khomeini saja, sebelumnya juga sudah dipimpin oleh orang Syiah. Tapi lebih jelek lagi setelah datangnya Khomeini. Maka kalau disebut Iran, kesannya Syiah. Padahal dulunya di negeri tersebut, masuk wilayah Iran, Naisabur, Khorasan, dan yang lainnya, itu didapatin ulama-ulama Islam. Kaum muslimin yang berpegang kokoh dengan Islam. Wallahu a'lam bishawab, diantaranya imam muslim. Diantaranya imam muslim. Dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanal ilma," dalam riwayat "lau kanal ilma." "Lau kanal ilmu," afwan. "Lau kanal ilmu bithuraya," dalam sebuah riwayat "lau kanal iman bithuraya." "La yanaluhu fursan min Faris atau rijal min Faris." Kalau seandainya ilmu itu ada di bintang, kalau seandainya iman itu ada di bintang, maka orang-orang Persia, penunggang-penunggang dari Persia, penunggang-penunggang kuda, laki-laki, tokoh, heroik dari orang-orang Persia akan mencapai bintang tersebut. Digambarkan dengan riwayat ini bahwa mereka betul-betul bersungguh-sungguh meraih ilmu. Bukan berarti mereka setengah-setengah, bersungguh-sungguh. Maka muncullah seperti Imam Muslim. Muncullah seperti Imam Muslim. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, kita kembali kepada pembahasan kitab Jami ini. Nah, sudah masuk waktu salat isya. Kita membahas tentang apa? Apa tadi? Imam Muslim dengan negerinya. Iya, tapi enggak mengapa ini sebagai tambahan ilmu. Kita kembali bahwa Imam Muslim murid besar Imam Bukhari. Dan Sahih Muslim merupakan karya yang terbaik setelah Sahih Bukhari. Kedudukannya Al-Quranul Karim. Yang paling tinggi apa? Al-Quranul Karim. Kemudian Sahih Bukhari. Kemudian Sahih Muslim. Berarti merupakan karya terbaik Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Padahal mereka bukan orang Arab. Al-Imam Bukhari tadi dikatakan dari mana? Azerbaijan. Bukhara. Imam Muslim bukan juga dari apa? Dari Arab. Naisabur, Persia. Demikian para imam. Ahlus Sunan rata-rata orang luar, bukan orang Arab. Ia menunjukkan Allah menginginkan ilmu, Allah tempatkan di mana saja. Yang dia inginkan kepada hamba-hambanya. Maka, demikianlah keberadaan Imam Muslim dan kedudukannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kalau disebut Sahih Muslim, tidak ada yang meragukan. Siapa yang meragukan kalau disebut Sahih Muslim? Tidak ada yang meragukan. Semuanya menerima. Sebagaimana kalau disebut Sahih Bukhari. Orang merasa nyaman. Karena itu, cukuplah kedudukan Imam Muslim demikian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tentunya sebagai kesimpulan, bekal ilmu yang kita dapatkan dari riwayat, kita dilarang apa? Mencela, melaknat. Kita dilarang mencaci. Kita dilarang berkata dengan perkataan yang melukai, menodai. Bukan cuma orang lain, tapi kehormatan kita sendiri. Kalau berkata, berkatalah yang baik. Berkatalah dengan perkataan yang mulia. Kalau tidak bisa, diam. Kalau tidak bisa, diam. Wallahu a'lam bishawab. Pernah ada kejadian hadis. Sebelum kita tutup, ada kejadian hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Itu disalahfahami. Sehingga ada suami istri, dia tidak berbicara. Enggan berbicara. Takut berbicara. Karena lebih baik diam daripada berbicara. Sehingga kalau dia bicara dengan suaminya, dia berisyarat. Suaminya juga begitu. Karena salah paham dengan hadis. Taib, bukan demikian. Falyakul khairan. Sehingga itu kita katakan berkatalah dengan perkataan yang baik. Naam. Dan juga tidak disalahfahami sebagaimana tadi. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang kita ingin ambil dari pertemuan kita malam hari ini. Jangan lupa menghafal hadis. Kita akan memulai lagi untuk apa? Untuk menghafalkan hadis. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Hadis kemarin yang mungkin kalian sudah hafalkan, kita juga butuh mendengarkannya pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.